Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 2 Desember 2019 dibacakan Ardiansyah. Realisasi fisik proyek APBA di Kota Banda Aceh masih di bawah target. Antisipasi sampah berserakan, Dewan minta Pemkab bangun TPS kecamatan. Harga TBS sawit tingkat petani di Aceh Timur mulai naik. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, realisasi fisik proyek pelayanan publik dari sumber APBA 2019 yang dikerjakan di Kota Banda Aceh seperti pembangunan center point, plaza, cor rabat beton, badan jalan, pengerukan kolam dermaga Ulele dan lainnya hingga 1 Desember 2019 pada umumnya masih di bawah target. Yusriadi, manajer lapangan pelaksanaan pembangunan, mengatakan realisasi fisik proyek sampai akhir November 2019 lalu belum mencapai target, baru sekitar 70% dan minus 5%. Pihaknya berjanji sisa pekerjaan 30% sebelum batas akhir kontrak 18 Desember 2019 akan selesai. Sementara itu, Oki Kandi, kuasa pengguna anggaran pembangunan pengatapan dermaga pelabuhan perikanan Samudra Kutaraja Lampulo Banda Aceh mengatakan hambatan rekanan dalam pelaksanaan proyek dermaga banyak aktivitas bongkar ikan dan pemuatan logistik berupa es batangan dan air ke kapal nelayan. Namun demikian pihak rekanan berjanji akan menyelesaikan sebelum masa kontrak pembangunannya berakhir pada 31 Desember. Sementara itu Asisten 2 Setda Aceh Hati Ahmad Dadi selaku Ketua Tim P2K Setda Aceh menyarankan sisa pekerjaan 13% lagi pada akhir batas kontrak 20 Desember 2019 masih bisa dikejar dalam 20 hari ke depan jika rekanan mau meningkatkan jam kerja pengerukan kolam dermaga. Di Pelabuhan Perikanan Samudra PPS Kutaraja Lampulo Kota Banda Aceh, ungkap Ahmad Dade, juga ada paket proyek pengerukan kolam dermaga 2 untuk jalur masuk kapal nelayan. Pada bulan pertama dan bulan kedua kerja, progres kerja bulanannya tidak tercapai target. Namun setelah diberikan supervisi dan motivasi kepada rekanan sampai bulan November kemarin, program kerjanya sudah mulai positif. Sudarlun, guna mengantisipasi sampah yang berserakan di pemukiman penduduk dan pembuangan sampah di sembarangan tempat di Aceh Besar, Pemkab harus membangun tempat pembuangan sampah atau TPS tingkat kecamatan. Wakil Ketua DPRK Aceh Besar dari Partai PKS, Zulfikar Aziz SE, mengatakan hal tersebut penting agar sampah tidak dibuang di tepi jalan raya dan mengganggu wajah kota Aceh Besar. Namun perlu dibuatkan kanun atau peraturan desa larangan membuang sampah di sembarangan tempat beserta sanksi yang diberikan. Ia melanjutkan, saat ini sampah berserakan dan sangat mengganggu pemandangan di kawasan jalan menuju Pasar Lambaru, Lampenrut, Montasik, dan daerah lainnya. Dewan juga menyarankan kepada para gesi agar mengalokasikan dana desa untuk membeli motor roda 3 beserta tong sampah untuk membuang sampah masyarakat ke TPS kecamatan. Hal tersebut menurutnya lebih efektif karena penertiban sampah harus dimulai dari pedesaan. Sudarlun, petani sawit di Aceh Timur mulai bergairah. Pasalnya harga tandan buah segar sawit di tingkat petani di Aceh Timur mulai merangkak naik. Saat ini harga TBS sawit bersih untuk petani usai dipotong ongkos angkut 1.130 per kilogram. Saiful, warga Kedai Gerobak, Banda Alam, mengatakan walau demikian, petani juga harus membayar ongkos panen Rp200 per kilogram untuk panen dan petani menerima bersih sekitar Rp930 per kilogram. Saiful mengatakan harga sawit saat ini mulai naik mencapai Rp1.000 per kilogram sejak awal November, sedangkan sebelumnya hanya Rp800 per kilogram. Saat harga murah, petani banyak mengeluh karena pendapatan dari penjualan sawit sangat minim. Sementara itu, saat harga TBS mulai naik, jumlah panen sawit menurun karena telah memasuki trek atau jumlah produksi TBS menurun drastis. Walau demikian, pihaknya bersyukur dengan harga di atas Rp1.000 per kilogram saat ini. Darlun, komunitas Pidijaya Gle atau KPG bersama ratusan warga Kede Ule Gle pada Minggu 1 Desember 2019 menggelar kegiatan gotong royong membersihkan seputaran lingkungan pusat pasar atau Kede Kecamatan Bandar 2 Pidijaya. Kegiatan sosial gotong royong ini untuk mengugah kembali semangat kebersamaan masyarakat dalam budaya menjaga kebersihan lingkungan hidup dari pengaruh limbah sampah. Ketua KPG Fazli Husin mengatakan lewat kegiatan aksi sosial ini mengajak masyarakat kecamatan paling timur di Pijai tersebut agar peduli terhadap kebersihan lingkungan dan membudayakan semangat gotong royong yang mulai terkikis dan pudar. Dalam kegiatan ini pihak KPG juga melakukan sosialisasi atau edukasi memberikan pemahaman kepada warga tentang pentingnya kebersihan lingkungan agar terbebas dari kuman penyakit. Sebab kawasan Kecamatan Bandar 2 termasuk salah satu kecamatan yang rawan demam berdarah denyu. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dan KB Pijai Z. Munawar Ibrahim SKP MPH yang juga selaku ketua yang juga putra daerah Kecamatan Bandar 2 bersama Kepala Bidang Promosi Kesehatan Edi Azwar SKM MKes mengatakan dari 68 kasus DBD di Pijai, 18 kasus terjadi di Bandar 2. Maka dengan aksi pembersihan lingkungan tersebut dipastikan dapat meminimalisir angka kasus DBD. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, Lembaga Swadaya Masyarakat Gajah Putih mendesak aparat penegak hukum Polres Langsa memberantas dan menangkap bandar judi online yang kian meresahkan di wilayah Kota Langsa. Direktur Eksekutif LSM Gajah Putih Said Zahir Syah Al-Mahdali mengatakan, dari amatan dan laporan yang diterima pihaknya, keberadaan judi online di Langsa kian meresahkan dan perlu ketegasan. Said menambahkan maraknya praktik judi online ini bukan lagi rahasia umum. Hal tersebut bisa dilihat dari penangkapan terhadap pemain dan penjaga warnet yang menjual atau penyedia ID. Akan tetapi, beberapa kali dilakukan penangkapan bukan memberikan efek jera, namun malah semakin leluasa bagi para pelaku judi online. Dengan semakin maraknya praktik judi online di Langsa, LSM Gajah Putih menilai perlu segera dibentuk sebuah satgas yang melibatkan semua unsur secara khusus untuk memberantas judi online. Untuk menangani persoalan penyakit masyarakat judi online tersebut, timpal Syahid, bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, namun seluruh pihak punya peran yang sama. Pihaknya siap mendukung Polres Langsa jika melakukan pemberantasan judi online dan harus dilakukan sebagai tanggung jawab penegakan hukum. Darlun, kasus pencurian uang Rp200 juta dari mobil ketua MPTTI saat parkir di depan posko Tauhid Irfani di Desa Kedepaya, Blang Pidi, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kamis siang lalu belum terungkap. Kapolres Abdia KBP Moh Bahsari SIK mengatakan personil Polres Abdia terus melakukan pendalaman kasus pencurian uang yang menggemparkan tersebut. Untuk mengungkap pelaku, sementara itu pihaknya terkendala karena belum adanya saksi pendukung penyelidikan. Sementara 10 saksi telah diperiksa, namun keterangannya disampaikan belum ada yang mengarah kepada pelaku. Pihaknya berharap masyarakat bisa membantu polisi dengan memberikan informasi yang bisa mendukung penyelidikan guna pengungkapan kasus pencurian tersebut. Aparat kepolisian setempat juga terus bekerja keras mengungkap pelaku dengan mengoptimalkan tim opsional Polres Abdia. Dalam beberapa hari ini, Polres Abdia juga melakukan gelar perkara kasus pencurian uang tersebut. Seperti diberitakan Sudarlun, uang 200 juta rupiah hilang dari dalam mobil Ketua MPTTI Pusat Abi Sahlal Tastari Wali setelah dicuri yang diduga pelakunya dua orang laki-laki tak dikenal. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 2 Desember 2019. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.